lagu kita, lagu tentang cinta kita. Lagu ini lagu cinta, cinta kita sayang. Makan di lembah, kidung rindu merdu sepanjang berkemah. Kau dan aku satu janji dalam sunyi. Ada seribu helai tabu, ada seribu tetes embun, ada seribu kata sayang. Seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata cinta. Tapi aku yang kau nyalakan untukku, menapiskan rasa dingin yang terlalu, walau tetap tak sehangat pelukanmu. Seribu helai kabut,